Ini ada yang memberi masukan terkait dengan sebagian kawan-kawan yang hadir di majelis ini. Di saat majelis kadang sibuk dengan HP dan seterusnya, itu hal yang tidak layak ya di majelis ilmu. Apalagi kalau dibuka di HP-nya ada gambar-gambar ini, apa namanya, terkait dengan rumah-rumah Allah. Gambar tetap itu enggak boleh kelihatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala sura." Tidak akan masuk ke dalam masjid para malaikat, tidak akan masuk para malaikat itu ke dalam rumah maupun masjid, apa namanya, ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar. Rumah biasa, apalagi itu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, karena itu gambar tetap itu jangan gini. Lagi ini misalnya baca berita, nah itu kan ada gambar-gambar tetap di situ, nggak boleh seorang buka di masjid. Dia bukanya di luar. Apalagi dia buka WA-nya, nanti dari anggota WA-nya ada orang-orang yang pasang status gambar, ya. Atau ada yang sering posting misalnya postingan-postingan yang isinya apa? Gambar-gambar. Nah, ini nggak cocok di buka di masjid. Seorang menghormati rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Thank you.